وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعاتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قال الإمام سعد رحمه الله يعني أن الخبر اشتهر وشاع في البلد وتحدث به النسوة فجعلنا يلمنها ويقولنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب أي هذا أمر مستقبح هي امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر ومع هذا لم تزل تراود فتاها التي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما قال الإمام سعد رحمه الله وقال نسوة في المدينة maka kabar berita yang sudah menyebar di negeri Mesir ketika itu para kaum hawa wanita-wanita sudah menjadikan kabar berita ini perbincangan di antara wanita, di antara perempuan. Faja'alna yalumnaha, maka seluruh wanita yang ada di kota Mesir, kebanyakan dari mereka mencela kepada perempuan tersebut. Wa yaqulna imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Seorang wanita yang mulia, wanita yang mempunyai kedudukan, istri raja, istri seorang yang mempunyai kadar kewibawaan, pangkat dan yang semisalnya, kenapa malah menggoda budaknya, hamba sahaya budaknya? Karena Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dijadikan sebagai budak. Ya. Padahal awalnya adalah manusia apa? Bebas merdeka. Nah, sah enggak yang seperti itu? Yang awalnya manusia merdeka malah dijual dan jadikan sebagai budak. Sah, ya karena sudah dibahas oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Nah, bahwasanya jual beli yang awalnya itu, nah dia sebagai orang merdeka kemudian ditawan dan dijadikan sebagai budak dari tangan kedua, ketiga, keempat, kesekian. Ya sah saja. Nah, maka imra'atul aziz, seorang wanita yang mulia malah menggoda budaknya, menawarkan dirinya sendiri. Qad syaghafaha hubba, karena wanita tersebut, imra'atul aziz tersebut, telah tergila-gila oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Ay hadza amrun mustaqbah. Ini adalah perkara yang jelek, perkara yang tidak bagus. Kenapa demikian? Ya imra'atun kabiratul qadar. Seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang mulia, suaminya pun mempunyai kedudukan yang mulia, kenapa malah menawarkan kepada budaknya? Kan budak dengan orang merdeka beda martabat dan kedudukannya. Yang ini menjadi perbincangan antara wanita-wanita di negeri Mesir ketika itu. Wa ma'ahadha, terus bersama dengan itu, terus saja wanita tersebut menggoda, mengajak Nabi Yusuf alaihi salatu salam. Lam tazal turawilu fataha alladhi tahta yadiha wa fi khidmatiha an nafsihi. Nah, dan selalu menggoda ya kepada Nabi Yusuf AS. Ditambah kecintaan Imra'atul Aziz. Nah, wanita tersebut sudah memang tergila-gila, yang kecintaannya full, yang kecintaannya sangat memuncak dan menggila. Hatinya dipenuhi dengan kecintaan yang sangat besar terhadap Yusuf alaihissalam. Qad syaghafaha hubba ay wasala hubbu ila syaghaf qalbuha wa batinuhu wa sawaidu. Hatinya, badannya, jiwanya sudah dipenuhi kecintaan terhadap Yusuf alaihissalam. Dan ini lebih tinggi lagi syaghaf. Syaghaf itu lebih tinggi daripada hub. Hub itu kan cinta. Ya, ini kalau syaghaf itu seluruh jiwa raganya, batinnya, hati, batin, ya. Nah, sudah di tutupi dengan, dipenuhi dengan kecintaan. Berbeda dengan hub. Hub hanya sekedar cinta. Ya, kadang diucapkan, kadang di hatinya tidak. Tapi kalau syaghaf itu batinnya cinta, zahirnya cinta, seluruhnya. Dan dipenuhi ya dengan kecintaan yang full, yang sangat besar kecintaannya terhadap Yusuf alaihi salatu wassalam. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sungguhnya kami melihat Imra'atul Aziz benar-benar tergila-gila, tersesat dengan kesesatan yang nyata. Karena cinta, karena mencintai Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu wajadat min hadhil halal lati la tambagi minha. Keadaan yang seperti ini tidak pantas bagi wanita yang mulia, yang malah mencintai budaknya. Budak tidak pantas ya, karena dianggap sebagai apa, orang rendah. Yang namanya budak itu orang rendahan. Masa wanita yang punya kedudukan malah tergila-gila dengan seorang budak, hamba sahaya yang tidak mempunyai martabat. Wa yahalatun tahuddu qadraha wa qadruha indana, sehingga akan menjatuhkan martabatnya di pandangan manusia. Wa kana hadzal qaul minhu makara. Ucapan ini dari wanita itu sebagai makar. Ya, padahal ini strategi, sama saja ya ada udang di balut batu. Artinya mereka-mereka juga sama pengen melihat, mencintai Nabi Yusuf. Lail maksud, laisal maksud bihim mujarrad al-lawm laha wal qadah fiha. وإنما أردنا أن يتوصلنا بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز. Ucapan mereka ini bukan sekedar celaan terhadap Imra'atul Aziz semata, bukan semata-mata itu. Tapi mereka juga mempunyai maksud apa? Pengen melihat Nabi Yusuf. Coba lihat perempuan gitu sama ngomong, ya ngomongnya padahal ada maksud. Ya ini dia. Sama awalnya mencela, padahal ada maksud. Pengen apa? Melihat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Alladzi futina bi imra'atul aziz. Yang mana imra'atul aziz terfitnah. Ya. Litahlaq imra'atul aziz. Wa taraihan hinna iyah liya'zirnaha. Walihada sammahu makra. Oleh karena itu Allah sendiri yang menamakan ini makar. Ya, falamma sami'at bimakrihinna. Maka tatkala Imra'atul Aziz mendengar makar mereka ini, padahal ini makar. Tahu makar? Tipu daya. Ada maksud di balik itu untuk berbuat jahat. Arsalat ilaihinna tad'uhunna ila manzilha lidhiyafah. Maka tatkala Imra'atul Aziz melihat ini hanya makar, ya, tipuan. Dari siapa? Wanita-wanita Mesir sama pengen lihat wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Perempuan seperti itu kebanyakan, kebiasaannya seperti itu. Wa'atadallahunna muttaka, maka diberikanlah, diundang semuanya, ya yang tadi bikin makar, bikin opini untuk menjatuhkan Imra'atul Aziz. Masa seorang wanita yang mulia menawarkan dirinya kepada budak ini kan malu. Padahal ucapan ini mereka juga pengen lihat, ya sebagai makar, pengen melihat Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka dipanggillah mereka-mereka itu semuanya ke rumahnya Imra'atul Aziz untuk bertamu. Wa'atadat lahunna muttaka'a ay mahallan muhayya bi'anwa'il hurush wal wasa'id. Disiapkan tempat tamu-tamu sebagai tamu. Wa ma yaqsud bidzalika min al-ma'akil ladzidha, disediakan hidangan makanan yang lezat. Karena fi jumlatin ma'atar bihi wa ahdarat fi tilka al-diyafah ta'am yahtajla sikin. Sehingga dihidangkan makanan-makanan yang butuh untuk dipotong, yaitu dengan pisau. Ya. Ima utroj atau gairi. Mungkin apel atau apa, melon atau apa, atau yang semisalnya lah. Ya. Lemon. Wa atat kullu wahidat minhunna sikina, dan masing-masing dikasih pisau. Liqtan fiha dzalika ta'am, untuk memotong ya buah-buahan tersebut, makanan tersebut. Wa qalat li Yusuf ukhraj alayhi fi halati jamala wa baha'iha wa baha'ih. Maka Imra'atul Aziz memerintahkan kepada Nabi Allah Yusuf untuk keluar. Ukhruj. Keluarlah kamu wahai Nabi Yusuf. Wahai Yusuf. Ya, keluar kepada mereka. Perlihatkan dalam keadaan mereka sedang makan. Falamma ra'ainahu akbarnahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Maka tatkala Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam keluar, ya, dan wanita-wanita tersebut melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, akbarnahu, mereka semuanya takbir merasa besar di hati-hati mereka melihat seorang manusia yang belum pernah dilihat. Waqad ta'lamu ad-dahsh aydiyahunna, maka mereka pun memotong jari-jari mereka dengan pisau-pisau yang ada di tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillah tanzihan lillah, hasya lillah, subhanallah. Nah, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim, ini bukan manusia. Wadzalika anna yusuf utiya min al-jamal al-faik wal-nur wal-baha maka nabi ayatun nadhirin wa ibra lil-mutaammilin. Ini bukan manusia, ini malaikat. Ya kalau manusia kayak kita ya, bopeng-bopeng dikit, jerawat ada satu, tapi kawannya banyak. Yang di sini merah, yang di sini hitam terus. Nah, ini enggak ada bopeng yang enggak. Nah, makanya disebut malaikat, ini bukan manusia, sempurna wajahnya, ketampanannya. Nah, jamal ya, ghayatul jamal. Yang mana Nabiullah Yusuf alaihissalam diberikan ketampanan yang sangat sempurna, yang luar biasa. Ya, cahaya bagusnya, indahnya. Nah, sebagai ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Falamma taqarrara 'indahunna jamal Yusuf adh-dhahir fa'ajabahunna ghaya wa dhahara minhunna min al-'udhr limra'atil 'aziz. Maka tatkala wanita-wanita tersebut memang nah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwasanya kesempurnaan, keindahan, ketampanan Yusuf alaihissalam sangat sempurna, menakjubkan, mencengangkan mereka. Nah, maka mereka pun menyadari kenapa Imra'atul Aziz tergila-gila terhadap Yusuf alaihissalam. Syaun kathiratna aradat an turihinna jamalul batin bil iffah at-tamah. Qalat mu'lina li dhalika mubayyina li hubbi syadid ghair mubaliyah wa li anna law man qata'a anha min an-niswa laqad rawadtuhu an nafsi fasta'sam. Nah, ya, jadi mereka pun mengakui kesempurnaan dari ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam yang sangat sempurna. Maka wanita-wanita tersebut mengakui, ya, pantas Imra'atul Aziz tergila-gila. Kita saja terpotong tangannya melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan celaan-celaan itu sudah terputus lagi. Ya, mereka sendiri saja tergila-gila, mereka sendiri saja tercengang sampai memotong tangan jari-jari mereka tak tersadarkan. Walaqad rawadathu an nafsihi wasta'sam. Sungguh. Nah, Imra'atul Aziz telah menawarkan dirinya, merayu dirinya kepada Yusuf alaihissalam. Tetapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak mau. Imtana wa yamuqim ala murawatati. Walam tazidha murur al-awqat illa qalaqan wa mahabbatan wa syauqan liwusul wa tawqa. Nah, semakin hari semakin menggila cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu Imra'atul Aziz memerintahkan Wa lihadza qalat lahu bihadratihinna. Imratul Aziz memerintahkan kepada Yusuf di hadapan wanita-wanita yang tadi semua itu, wala in lam taf'al ma amruhu la yusjananna wala yakuna minas saghirin. Kalau kamu wahai Yusuf tidak mau melakukan perintahku, ya, la yusjananna, kamu akan dipenjara. Lam lam taukid di sini, lam lamnya penekanan, sungguh benar-benar ini bukan bercanda. Wala yakuna, ini juga lam taukid. La yakunam, nanya juga nun, nun taukid. Lam taukid ba'da taukid, ya, penekanan setelah penekanan, taukid sungguh-sungguh, ini artinya apa? Sangat-sangat benar, sangat-sangat sungguh-sungguh. Bukan main-main, pasti akan dipenjara. Ya, dan akan dihinakan. Ya, kalau tidak mau menuruti keinginan Imratul Aziz. Nah, inilah wanita mempunyai makar. Ya, wanita kebanyakan mempunyai makar. Ya, keumumannya seperti itu. Waliyadzubillah. Wala haula wala quwata illa billah.